A'udzubillah minasyaitonir rajim. Walamma jahazahum bijahizihim qalatuni biakhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzirin fa'in lam ta'tuni bih fala kayla lakum indi wa la taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abah wa inna lafa'ilun. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Maka Nabiullah Yusuf عليه السلام جهزهم بجاهزهم, menyiapkan makanan, menimbang, dan lain sebagainya. Dan mengatakan kepada mereka, itu ni biakhirlakum min abikum, bawalah saudara kalian dari ayah kalian, yaitu Bunyamin. Suruh dibawa, dipanggil menghadap Nabiullah Yusuf alaihissalam dan menekankan lagi, ala tarawna, tidakkah kalian melihat, inni ufil kaila, sungguhnya aku benar-benar, inni ada taukid benar-benar, sungguh-sungguh menunaikan nah al-kail, timbangan, artinya timbangannya tidak dikurangi atau hak-hak yang wajib harus dikasih, ya dikasih, tidak ditahan. Wa ana khairul munzirin, dan aku adalah sebaik-baik yang menjamu para tamu, ziyafah, dijamu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini untuk membabul ikhbar wa tawqid, membab menghabarkan dan menguatkan, bukan artinya menyombong atau kesombongan, tidak. Fa'ilam ta'tu nibih, kalaulah seandainya engkau tidak membawanya kepadaku, fala kaila lakum indi wala taqrabun, maka kalian tidak akan mendapatkan jatah makanan, wala taqrabun, jangan sekali-kali kalian datang ke sini, mendekat sini, saya tidak boleh. Maka dijawab oleh mereka, qalu sanurawidu anhu abah, aku akan merayu ayahku, yakni Ya'qub alaihi salatu wassalam, ayahnya, wa inna lafa'ilun, sungguh dengan nun taukid dan lam taukid, wa inna, dan sungguh benar-benar pasti kami akan melakukannya, membawanya Bunyamin ke hadapan engkau. Maka Nabi Yusuf AS mengatakan kepada pegawainya, waqala Yusuf li fityani alladhi fi khidmati, maka Yusuf AS mengatakan kepada pembantunya, karyawannya atau yang membantunya, nah, ij'alu bidha'atahum ay thaman alladhi ishtaru bi min al-mirah fi rihalihim la'allahum ya'rifunah أي بضاعتهم إذا رأوه بعد ذلك في رحالهم لعلهم يرجعون لأجل التعرج من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسان إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا، ثم يعادت بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسنون بها ولا يشعرون لما يأتي. فإن الإحسان يجب للإحسان تمام الوفاء للمحسن. Maka Yusuf AS mengatakan kepada pegawainya, nah yang membantunya. Artinya di sini Nabi Yusuf enggak kerja sendiri, ada yang membantu menjaga perbendaharaan itu 7 tahun paceklik, 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Ini enggak sendiri dipegang, tidak. Karena yang menimbang ada, yang ini ada, yang itu ada. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala li fityani. Maka Yusuf alaihissalam mengatakan kepada fityani, fityan khadim. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan khadim, pembantunya, pegawainya. Artinya apa? Tidak mungkin menjaga perbendaharaan yang besar nah dengan sendirian, tidak. Ada tugas-tugasnya. Ente di sana, kamu di sana, fulan di sana. Nah, yang mas'ul ini, yang jaga ini, semua. Ya. Karena Nabi Yusuf AS nah mengatakan kepada Fityan, Fityan di sini khadim. Nah khadim pembantunya yang membantunya ghilman, ij'al bidha'atuh, jadikanlah atau masukkanlah barang mereka fi rihalihim, pada kendaraan mereka. Ya. Ay, wa yallati qaddamu biha liyamtaru iwadhan anha. Ya, misalkan dia bawa wadah, wadah atau apa, atau yang semisalnya. Nah, dalam rangka mengambil atau mendapatkan bantuan makanan, karena ini akan menghadapi 7 tahun paceklik, 7 tahun. Nah, yang susah. Ya. Fi rihalihim fi amtiatihim min haitsu la yash'urun. Masukin lagi ke kendaraan mereka, tapi hati-hati jangan sampai ketahuan. Ya. Oleh mereka, la'allahum yarji'un, supaya balik lagi ke sini. Karena Yusuf alaihissalam khawatir tidak balik lagi. Waqila khasya khasya Yusuf alaihissalam alla yakun 'indahum bidha'ah ukhra wa yarja'una al-mira biha. Ada juga yang mengatakan Nabi Yusuf khawatir mereka enggak punya barang lagi atau perabotan lagi. Ya, misalkan dia bawa wadah atau apa supaya balik lagi untuk digunakan. Nah, ada juga yang mengatakan tudammim an ya'khudha min abihi wa ikhwatihi wa dhan an at-ta'am. Qila arada an yuradduhum idza wajaduha fi mata'ihim taharrujan wa tawarruan la ya'lam dhalika minhum. Supaya mereka kembali lagi. Ya, ketika diperiksa barangnya ternyata oh kok ada di sini ya bidha'ahnya, barangnya atau makanannya. Nah, supaya mereka kembali lagi. Walamma raja'u ila abihim, Maka tatkala mereka kembali ke ayahnya, qalu ya abana, wahai ayah kami, yakni aku, muni amin al-khail, kita enggak dikasih makanan. Ya. Ya'nun ba'da hadhil marrah illam tursil ma'ana akhana bunyamin la naftar. Arsilhum ma'ana naftar. Kalau kita, kalau kami tidak membawa Bunyamin, maka kita tidak akan dikasih bahan makanan, ya, karena akan menghadapi masa-masa susah. Arsil ma'ana akhana, maka kirimlah atau izinkanlah saudara kami ini, yaitu Bunyamin, bersama kami menghadap naktal dalam rangka mencari bantuan makanan, ya, timbangan dan lain sebagainya, makanan yang dibagi-bagi, ditimbang. Wa inna lahu lahafidun, dan sungguhnya kami benar-benar akan menjaganya, jangan khawatir, karena dia akan kembali lagi. Ini sama seperti ucapannya mereka kepada ayahnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Nah, itu sama, wa inna lahu lahafidun. Walihada qala lam hal amanukum alaih illam kama amintukum ala akhihi min qablu. Apakah aku merasa aman kepada kalian? Sebagaimana kalian telah melakukannya kepada saudaranya Benyamin, yaitu Yusuf. Ail halal hal antum sani'una bih illa kama sana'tum bi akhi min qabl. Kalian akan melakukan sama seperti saudaranya, yaitu Yusuf alaihissalam dahulu. Tughayyibunahu anni wa tahuluna bayna wa baynahu. Sehingga saudaranya Benyamin ini, yakni Yusuf, hilang dariku, di hadapanku. Wallahu khairun hafidha, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang menjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah arhamur rahimin. Nabi, sayarham kibari wa da'fi wa ajdi bi waladi, arju min Allah an yarudda alayya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah merahmatiku di masa aku tua, di masa aku lemah, memberikan rahmat pada anakku, pada keturunanku, dan aku berharap pada Allah agar mengembalikannya kepadaku. Wa yajma'u syamli bih, innahu arhamur rahimin. Di sini tawassul. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tawassul bi asma'i wa sifatih. Dan ini min asbab istijabati doa, di antara sebab dikabulkannya doa adalah tawassul. Bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.